Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Rahu muslim. Ayo, san. Insyaallah. Taib yang lain insyaallah menyusul ya. Kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dari pembacaan kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Masih dalam kajian atau tema pembahasan hadis yang kedua. Dan memang hadis ini matannya sendiri sudah panjang. Maka demikian pula penjelasan dan keterangannya. Ini membutuhkan beberapa pertemuan. Sehingga ini juga membutuhkan kesabaran untuk kita membaca keterangan-keterangan, demikian pula penjelasan para ulama poin demi poinnya ya, agar supaya kita bisa mencernanya dengan baik, tidak salah paham meskipun secara global. Taib, pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada rukun yang pertama ya, yaitu terkait dengan syahadatul rasul, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Maknanya adalah uqiru wa atarifu ya bi annahu Rasulullah. Aku menetapkan dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah, ya, nabi dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga yang namanya utusan, yang namanya ya, orang yang sudah Allah pilih untuk menyampaikan syariat kepada umat, sepatutnya bagi kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum untuk mempercayainya dan untuk mengikutinya. Ya, kalau tidak diikuti, ya, kalau tidak dipatuhi atau tidak dibenarkan berita dan informasinya, atau diabaikan perintah dan larangannya, atau justru malah ditentang, ini berarti dusta dalam pengakuannya, berbohong dengan persaksiannya, percuma. Ya. Sehingga di sini di antara konsekuensi dan makna syahadatul rasul adalah ittiba'uh. Ya, wujub ittiba'ihi, kewajiban untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh telah ada untuk kalian wahai manusia teladan yang terbaik, contoh yang paling bagus. Ya. Pada siapa? Pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam masalah apa? Dalam segala hal. Ya, keyakinan kita, akidah kita, apa dengan keyakinan Nabi? Dengan akidah Rasulullah atau belum? Ya, ibadah kita apakah sudah sesuai dengan contoh ibadah Rasul dari A sampai Z-nya? Demikian pula akhlak kita, muamalah kita, ya, interaksi kita dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan masyarakat, ya, dengan penguasa, pemerintah, apakah sudah sesuai ataukah belum? Lah ini enggak mungkin kita tahu apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita ucapkan berupa zikir-zikir, wirid-wirid, apa yang sudah kita lakukan dari ritual ibadah benar atau salah, kecuali setelah kita belajar baru terkoreksi itu, baru tahu, oh ternyata akidah saya selama ini banyak salahnya daripada yang benernya. Oh ternyata wirid-wirid, zikir-zikir yang selama ini saya ucapkan tiap hari, pagi dan malam, ya itu banyak salahnya daripada benernya. Ya. Oh ternyata ibadah saya yang terus saya kerjakan selama ini banyak kelirunya daripada benernya. Kapan tahunya? Ketika belajar. Ya. Ketika duduk dalam majelis ilmu, ketika mendengarkan dan menyimak ceramah-ceramah ilmiah yang mengkaji Alkitab was Sunnah. Ya. Tanpa itu enggak mungkin. Ya, seorang itu memiliki cerminan untuk memperbaiki dirinya, untuk berbenah diri, enggak mungkin. Ya, kalau dia menutup diri, ya enggak mau menerima masukan, enggak mau menerima ilmu dari yang lain, mencukupkan dengan apa yang sudah ia dapatkan selama ini, sekedar baca, otodidak, fahami sendiri, kemudian amalkan. Hati-hati. Para ulama dalam bab ini sudah pengalaman. Ya, orang-orang yang senangnya otodidak, enggak ada guru, sekedar ya mendengar, membaca, menyimak, kemudian difahami sendiri, ya, diterapkan sendiri tanpa ada upaya untuk cross check, benar enggak sih apa yang sudah saya baca selama ini? Apalagi media-media sekarang kan banyak ya. Media banyak sekarang. Ya, media-media internet luar biasa. Ya, dari A sampai Z ada semua. Yang baik ataupun yang buruknya kumpul semuanya tanpa filter, oh mengerikan. Ya. Makanya para ulama mengingatkan kita sekalian. Ya, man kana syekhuhu ya kitabahu ya fakana akhtauhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ya. Tidak dipungkiri bahwa di antara sumber referensi ilmu adalah kitab. Kitab-kitab para ulama. Namun ya sekedar membaca, ya sekedar melihat ya lembar demi lembar, kitab demi kitab, kemudian tanpa ada bimbingan, itu berbahaya. Berbahaya. Ya, bisa jadi salah paham, bisa jadi salah referensi dan salah rujukan. Ya, bisa jadi salah penerapan. Apalagi salah mengajarkan, sekedar baca difahami sendiri, enggak ada gurunya kemudian disampaikan. Wah, lebih parah lagi. Yang keliru ini bisa paralel, ya. Menular kepada yang lain. Ya, maka di sini hendaknya kita punya komitmen untuk menjadikan ya teladan kita adalah Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau dan orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai panutan, sebagai sumber ilmu, yaitu para sahabat. Ya. Nah. Maka di sini kata beliau hafizahullah bahwa di dalam Al-Quran disebutkan dalam sekian banyak tempat ayat-ayat yang berisikan perintah untuk menaati dan mematuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sebutkan di sini diantaranya dalam surat An-Nisa 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri minkum, orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Ya, di sini ada dua penafsiran terkait dengan kewajiban untuk menaati orang-orang mengurusi urusan kaum muslimin. Ya. Yaitu memadukan antara urusan dunia dan urusan agama. Sehingga datanglah penafsiran dan keterangan dari sebagian ulama salaf, Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabir, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Kesimpulannya mengerucut pada dua pihak, dua kelompok, yaitu al-umara wal ulama. Ulil amri minkum, yaitu orang-orang yang mengurusi urusan kita. Ya, baik dalam urusan agama yaitu para ulama ataupun urusan dunia para umara penguasa. Sehingga di sini ya, ayat ini memuat dan mengandung perintah dari Allah secara langsung kepada kita kaum muslimin untuk siap menaati ya, penguasa, pemerintah dan juga para ulama. Ya. Dan juga di sini disebutkan adanya perbedaan. Ketika Allah perintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya, disebutkan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Diulangi lagi secara khusus, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar dalam segala hal. Perintah Allah dan perintah Rasulnya ya harus ditaati. Jadi kewajiban untuk menaati dan mematuhi Allah dan Rasulnya sifatnya apa? Mutlak. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Pasti benar. Maka diulangi di sini, atiullah wa atiur rasul. Berbeda dengan perintah kepada ulama dan penguasa. Ya, di sini tidak diulangi. Ya, tidak disebutkan wa atiu ulil amri minkum, enggak ada. Hanya diatofkan, diikutkan saja dengan yang sebelumnya. Ya, wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena perintah untuk menaati para ulama dan penguasa ini hanyalah terbatas dalam perkara yang ma'ruf saja. Ya, yang baik. Adapun yang mungkar, ya maka tidak ada keharusan untuk menaatinya ataupun mematuhinya. Sebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Abbas, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, sesungguhnya kepatuhan dan ketaatan kepada manusia itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Dalam hadis Ali disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia ya, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Namun terkait dengan poin ini pula, bukan berarti ketika pemerintah ataupun penguasa misalkan ya, memerintahkan atau menetapkan sesuatu yang ternyata kita tahu itu mungkar, itu salah, maka bukan alasan untuk mencercanya. Ya, bukan alasan, bukan sebab kita untuk tidak menaatinya dalam perkara yang baik. Ya, bukan alibi untuk kita memberontak. Bukan alasan untuk kita demonstrasi, orasi, mencerca, merendahkan, menghina, menggibahi penguasa. Tidak ada alasan. Sehingga arahnya dan poinnya terbatas ya. Jangan diperluas. Karena ternyata dalam bab ini ada contoh secara khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam bab mengingkari sebuah kemungkaran terlebih muncul dari seorang penguasa, pemimpin. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya. Dalam surat Al-Anfal disebutkan pula ayat ke-20, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un. Sama ya. Seruan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallaw anhu antum tasma'un. Jangan kalian berpaling dari Rasulullah sementara kalian mendengarkan seruan Nabi itu. Ya, Nabi sudah menyampaikan tentang syariat, tentang perkara yang halal dan yang haram, tentang perintah dan larangan. Ya, berita-berita sudah Nabi sampaikan kepada umat. Namun sebagian mereka berpaling, gak mau mematuhi dan menaati, bahkan tidak mau membenarkan, meyakini, cenderung menentang. Ya, Allah ingatkan, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan surat Muhammad juga disebutkan ayat ke-33, sama muatannya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya, seruan kepada kaum mukminin, hendaklah kalian menaati Allah dan menaati Rasulnya, dan jangan membatalkan ya amalan-amalan kalian. Ya, jangan kalian menggugurkan, membatalkan amalan-amalan kalian. Ini isyarat ya, bahwa terkadang amalan seseorang itu bisa batal. Ya, bisa batal. Meskipun amalan yang sudah ia kerjakan itu bagus. Ya. Dari sisi keikhlasan, dari sisi ya praktek di lapangan, ya, gerakan ya, sudah pas misalkan. Namun ternyata batal. Enggak jadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bisa jadi karena pelanggaran ini. Dia tidak mau menaati Rasulullah. Dia mengingkari sebuah khabar dan berita dari Nabi, padahal hadisnya sahih misalkan. Ya, salatnya bagus dari takbir sampai salamnya, masya Allah. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang sahih yang datang dari Nabi, ternyata dia ingkari, dia tentang, enggak percaya saya dengan hadis ini. Loh, hadisnya Bukhari Muslim, meskipun Bukhari Muslim katanya. Ini berbahaya sikap seperti ini. Ya. Bisa membahayakan ibadahnya, bahkan bisa menghancurkan sholatnya. Percuma. Kok bisa? Apa hubungannya? Lah, ini disebutkan. Allah singgung. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya. Nah. Tidak menaati rasul itu bisa menjadi sebab ya batalnya sebuah amalan. Ya, mengerikan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ya bahwa apabila ada seekor lalat hinggap di sebuah gelas yang berisi air, itu kata Nabi apa? Celupkan lalatnya. Ya. Kenapa? Fa inna fi ihda janahihi daun wa fil ukhra shifaun. Karena pada salah satu sayap lalat itu ada racun, ada penyakitnya. Namun pada sayap yang lain ada penawarnya, ada obatnya. Sehingga kata Nabi, kalian enggak tahu mana yang racun, mana yang penawarnya. Udah celupkan aja sekalian, itulah. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya, namun ternyata ada sebagian mereka yang enggak percaya. Ya. Karena dianggap ini yang dibahas adalah seekor lalat. Yang namanya lalat itu habitatnya, tempat hidupnya biasanya yang bersih atau yang kotor? Yang jorok. Ya, yang kotor. Sampai dia mengatakan, saya lebih percaya dengan analisa dan perkataan dokter kafir daripada hadis ini. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan besar. Yang ia komentari bukan analisa seorang ilmuwan. Yang dia komentari bukan ucapan manusia biasa. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi tidaklah mengucapkan kecuali dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan jangan dikira yang mengucapkan adalah orang kafir. Bukan. Muslim. Bahkan tokoh. Tokoh. Ya. Allahumma musta'an. Alhamdulillah sudah meninggal orangnya. Ya, tapi mengerikan pernyataannya, dan itu ditokohkan, dielulukan, bahkan mufti, subhanallah. Mufti, tapi mufti ya dari firqah sesat, Ikhwanul Muslimin. Ya. Hasan Turabi As-Sudani, demikian pernyataannya. Ya. Mengerikan kan? Artinya ternyata yang menggerogoti Islam itu, yang mengkebiri syariat ini, bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang dari dalam inilah yang memang sudah punya pemikiran ya, yang menyimpang, kemudian ternyata menyerang Islam dari dalam ya, meragukan umat Islam dengan agamanya itulah. Lah kalau sekarang ada hadis yang sahih riwayat Bukhari yang para ulama sejak dahulu kala menerima hadis tersebut, ternyata dibentahkan dengan statement pernyataan si mufti tadi, apa jadinya? Yang bukan Bukhari Muslim, lebih-lebih mudah untuk dia apa? Ditepis. Kitab ini aja kok. Ya subhanallah. Enggak ingatkah? Ya, hadis ketika di kalangan para sahabat ada yang dikenal ya, mencatat hadis Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As suka mencatat hadis Nabi. Maka satu hari beberapa kaum musyrikin datang kepada beliau sambil mengatakan, apakah kamu mencatat dan menulis semua apa yang Muhammad ucapkan, semua apa yang Muhammad katakan? Kamu catat semuanya? Dalam kondisi Muhammad itu kadang berbicara dalam kondisi ridho ya, gembira, dan terkadang dalam kondisi marah. Apa kamu catat semuanya? Coba, ini namanya apa? Syubhat. Kan manusia biasa itu loh. Ya. Masa dicatat semuanya. Gitu. Akhirnya sejak itu beliau sempat menahan diri, tidak mencatat apa yang Nabi ucapkan. Sampai akhirnya beliau datang kepada Nabi konsultasi, "Ya Rasulullah, barusan datang kepada saya beberapa orang musyrik, kaum musyrikin Quraisy, kemudian menyampaikan ini dan itu. Gimana menurut pendapat Anda?" Apa kata Nabi? "Ya Abdullah, uktub ma aqul." Ayo Abdullah, catat. Catat apa yang aku ucapkan. Kenapa? "Fa innahu la yakhruju minhu ila al-haq." Catat. Ya. Teruskan amalanmu itu. Mencatat apa yang aku ucapkan. Kenapa? Karena tidaklah yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Beda. Manusia ya manusia biasa, artinya bukan Tuhan. Ya, enggak boleh dikultuskan, enggak boleh didoai, dimintai, ya, istighosai, enggak boleh. Dari sisi itu iya, tapi dari sisi apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang, selama itu teriwayatkan datang dari hadis yang sahih, sami'na wa ata'na, kita harus siap untuk menerimanya, mendengarnya, mematuhinya. Itu prinsip. Ya. Nah. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, menyimpulkan setelah meneliti dan menelaah Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya, kata beliau, "Nadartu fil mushaf fawajadtu ta'at ar-rasul fi 33 mawdi'an." Aku telah menelaah dan memperhatikan Al-Quran, tentunya dari awal sampai akhir ya, dan aku mendapati bahwa perintah untuk taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam itu terdapat pada 33 ayat, 33 tempat ya. Yang sudah hafal Quran coba dihitung. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Imam Ahmad sudah mendapati ada 33 tempat yang menjelaskan untuk wajib mematuhi dan menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Yang kita perhatikan bukan masalah jumlahnya. Ya, jangankan 33, 2, 3 Ini kan sudah berulang namanya, enggak cuma sekali. Itu menunjukkan ahamiyatuhu, pentingnya masalah ini sehingga diulang-ulang itulah. Ya. Oleh karena itu di antara perkara yang sangat amat penting juga di dalam Islam adalah masalah akidah, masalah tauhid. Diulang-ulang terus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya tauhid semuanya itu. Kalau kita betul-betul memahaminya. Apa sih hikmahnya? Agar kita perhatian, semangat dalam pelajarinya, agar kita akhirnya enggak bobrok. Ya. Enggak rusak. Agar akidah kita benar, lurus, sehingga ibadah kita juga bermanfaat, itulah. Nah. Demikian. Ya, metode Al-Qur'an. Abdul bin Abbas ya, juga menyebutkan seperti itu. Terulang-ulangnya ya sebuah perintah, berulangnya sebuah masalah dalam Al-Qur'an, apalagi dikuatkan dengan hadis, itu menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Sehingga kita harus cermat dalam hal ini. Ya, enggak boleh menyepelekan. Yang tadi yang kita sebutkan, ternyata yang terjatuh dalam penyimpangan dan itu fatal bukan orang yang baru belajar, yang mungkin ngaji saja mohon maaf masih terbata-bata. Ini yang sudah mahir, sudah kelasnya ya boleh bilang profesor itu loh, tapi keliru, salah dan fatal, menentang hadis. Menentang hadis. Ya. Maka seorang muslim harus punya prinsip. Apabila itu sebuah ayat, apabila itu sebuah hadis yang sahih yang datang dari Nabi, ya, tanpa kita ya berpikir ya ini cocok enggak ya dengan akal saya? Ini sejalan enggak ya dengan pendapat saya? Ya, kesampingkan itu semuanya. Kesampingkan itu semuanya. Ya, maka kita harus siap untuk menerimanya. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan ayat-ayat semisal ini banyak ya, beliau nukilkan di sini. Ayat yang lain dalam surat An-Nur 54. Allah berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila kalian menaati beliau, ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Jaminan. Artinya ternyata di sini kita mendapatkan sebuah faedah, kunci keselamatan. Agar kita mendapatkan hidayah dari Allah dan terus Allah jaga kita. Kuncinya satu, yaitu siap untuk menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan jangan lupa di antara pesan Nabi juga adalah meneladani dan mengikuti para sahabat. Ya, apalagi di masa-masa sekarang ini, di zaman fitnah, di zaman banyak penyimpangan, banyak bid'ah. Maka seorang enggak cukup sekedar ya bermodalkan kemauan dan komitmen untuk memahami Islam dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah, titik, enggak cukup. Berapa banyak yang seperti itu dan ternyata menyimpang. Menyimpang. Tapi dalam memahami keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, harus di atas bimbingan yang benar, yaitu bimbingan ya pemahaman dan penerapan para sahabat. Karena memang Al-Qur'an dan hadis, sunnah yang sampai kepada kita, itu bukan kita yang pertama kali menerimanya, tapi sudah dialami ya, sudah diterima oleh para sahabat dahulu. Iya. Ini para sahabat. Mereka yang pertama kali menerima ayat demi ayat, mereka yang pertama kali mendengarkan hadis demi hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka yang paling ngerti dan paling faham apa maksudnya, apa maknanya, dan bagaimana penerapannya, prakteknya seperti apa. Iya, mereka paling ngerti ya. Sehingga sungguh sangat amat wajar kalau Allah dan Rasulnya memberikan rekomendasi kepada mereka, para sahabat, untuk kita ikuti. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau ya. Kata beliau, "Inna syi'ara ahli bid'ah huwa tarku ittiba'i salaf." Di antara slogan dan syiar pengekor hawa nafsu ahli bid'ah adalah meninggalkan ya, untuk meneladani salaf. Ya. Walihada qala al-Imam Ahmad fi risalati. Oleh karena itu Imam Ahmad beliau mengatakan dalam risalah beliau, ya, dalam kitab Usulus Sunnah, kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa prinsip sunnah itu, prinsip Islam menurut kami adalah berpegang dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian disebutkan, fataratan yadkuru ta'atahu ma ta'atillah, dan terkadang dalam Al-Quran juga disebutkan kewajiban untuk menaati Rasulullah, ya, digandengkan, ya, dibarengkan dengan ketaatan kepada Allah. Wataratan yadkuru ta'atahu wahdaha, dan terkadang pula hanya disebutkan sendirian, yaitu perintah untuk menaati Rasulullah. Fala budda min ta'atihi wa tiba'ih, ya, sehingga satu kemestian untuk kita menaati Rasulullah, ya, dan mengikutinya. Wala budda aydhan min al-qisari ala ma jaa bihi wa adam irziadati amma jaa bihi, dan juga satu kemestian untuk kita mencukupkan dengan apa yang beliau bawa dan tidak menambah-nambahi dengan apa yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Fala ya'ti bi asya'a min al-ibadat lam yusyri'ha ar-rasul, sehingga tidak boleh, ya, seorang itu mendatangkan, ya, bentuk-bentuk ibadah yang Nabi tidak pernah mensyariatkannya. Tidak boleh. Nih, kalau kita benar-benar, ya, berupaya untuk mengamalkan dan mewujudkan syahadatul rasul, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, terapkan ini. Tidak akan ada bid'ah. Karena diantara konsekuensinya adalah kita tidak boleh beribadah kepada Allah, ya, dengan cara-cara yang baru, dengan bentuk-bentuk ritual ibadah yang baru yang Nabi tidak pernah mengajarkannya. Tidak boleh. Kalau mau jujur, ya, banyaknya kebid'ahan, banyak cara-cara baru, model-model baru, ya, dalam ritual ibadah kepada Allah, itu menunjukkan ketidakjujuran dalam mewujudkan syahadatul rasul. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, al-ibadat mabnaha ala syar'i wal ittiba', la ala al-hawa wal ibtida'. Ibadah itu dibangun di atas prinsip mengikuti teladan Rasulullah dan syariat dalil, bukan dibangun di atas hawa nafsu dan bid'ah. Ya, Nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali setelah Allah sempurnakan syariat ini. Ya. Oleh karena itu, sebagai contoh saja, dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah riwayat, ya, yaitu ketika Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah melihat di sebuah masjid yang beliau sholat subuh, di situ ada seseorang datang masuk masjid, sholat dua rakaat sebelum qomat. Selesai sholat dua rakaat, dia bangkit lagi, sholat lagi dua rakaat lagi. Imam belum datang, bangkit lagi, dia sholat lagi untuk ketiga kalinya dua rakaat. Ditegur oleh beliau al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ya. Ditegur, la taf'al, jangan kamu kerjakan. Ya. Kata orang tadi menanggapi, wahai Abu Muhammad, punya beliau, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menghukum saya, menikah saya dengan sholat saya? Kok dilarang itulah? Sholat kan bagus, ya? Sholat bagus kan? Ibadah badan yang paling afdol, ya, sholat. Ya. Dilarang. Kenapa dilarang? Kata beliau rahimahullah, ma yu'adzibukallah ya bi salatik wa innama yu'adzibukallah li mukhalafatika 'ala sunnah. Allah tidak menyiksa kamu karena salatmu, tapi Allah akan menghukummu karena kamu melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salatnya betul, niat kamu bagus, tapi caranya ketika salah, waktunya enggak tepat, ya percuma. Itulah. Nabi itu ya sebelum salat subuh salatnya cuma 2 rakaat, itu pun ringan. Kata Aisyah, kana nabiyyu alaihi salatu wassalam yarka'u raka'atain ya qabla al-fajri ya raka'atain khafifatain. Nabi itu punya kebiasaan sebelum salat subuh itu salat 2 rakaat, itu pun ringan, yang beliau baca disebutkan setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ringan, itu pun cuma 2 rakaat. Lah ini orang enggak sabar dia. Mungkin saking semangatnya menganggap baik amalannya, akhirnya enggak cukup 2 rakaat. Diulang terus, salat lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sampai ditegur oleh beliau. Ya. Dan dia punya alasan, ya saya baik kok salat. Kenapa? Apakah Allah menghukum saya karena salat saya? Enggak, ternyata bukan itu alasannya. Masalah besarnya adalah Anda menyisihi yang sunnah, itu yang fatal. Itu yang fatal. Ya. Sehingga di sini pun kita mendapatkan sebuah faedah bahwa sekedar menganggap baik sesuatu itu berbahaya. Ya, sampai betul-betul dikuatkan dan dilandasi dengan apa? Dalil. Jangan sampai sekedar kayaknya bagus, kayaknya pas, kayaknya afdol, kayaknya berpahala, kayaknya surga, kayaknya. Hati-hati. Kalau enggak tahu tanya, konsultasi. Pastikan, saya pernah baca, tapi kok meragukan? Apakah betul pemahaman sedemikian? Yuk tanya. Pada yang tahu. Ya, semoga mendapatkan bimbingan. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan apa? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang berbuat ihtisan, menganggap baik sesuatu, maka berarti dia telah membuat syariat, sadar ataupun tidak. Berbahaya kan? Dianggap menyaingi dan menandingi Allah dan Rasulnya, kan fatal. Berbahaya sekali. Ya. Nah, maka disebutkan di sini hadis qala alaihi salatu wassalam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Waspadailah oleh kalian, hati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yaitu perkara baru dalam agama, dalam ibadah, bukan dalam masalah dunia. Ya, sehingga hadis ini jangan dipelir ya, ditarik ke sana kemari, atau sebagian dijadikan bahan olok-olokan. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan jadikan hadis Nabi sebagai barang guyonan, diolok-olok. Kalau semuanya bid'ah, nanti kita enggak boleh naik pesawat, enggak boleh punya mobil, enggak boleh punya motor, enggak boleh pakai kipas. Kenapa? Dulu enggak ada itu semuanya. Kalau mau ke Samarinda ya pakai unta sana. Ya, kalau mau ke Jawa ya sudah renang aja. Enggak boleh naik kapal. Kenapa? Itu kan bid'ah. Kalau semuanya bid'ah. Ini kalau yang ngomong ini orang yang baru kenal Islam, baru tobat ya, baru masuk Islam, wajar. Tapi ini yang menyatakan pecian, jigotan lagi, mungkin sebagian jubahan, mengaku muslim. Ya subhanallah, mahan malhan ya akhi. Pelan-pelan kalau berbicara, hati-hati. Apa yang Anda singgung itu bukan ucapan ustaz, tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis. Sehingga tolong fahami baik-baik, yang mengucapkan adalah Rasulullah. Nabi itu konteksnya bukan membahas masalah dunia, bukan masalah membuat mobil, bukan. Tapi konteksnya adalah ibadah kepada Allah. Itu tuntunannya, enggak boleh mengada-ngada, membuat merekayasa sendiri, enggak boleh. Maka Nabi ingatkan, hati-hati dari perkara yang baru dalam masalah apa? Agama. Bukan dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia, Nabi sudah memberikan bimbingan. Antum, kata Nabi, a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti, lebih paham dalam urusan dunia kalian. Ini cara buat mobil, silakan. Ya terserah kalian. Mau ya selebar lapangan bola juga silakan. Kalau bisa, urusan kalian. Mau buat kendaraan yang paling cepat, yang lebih cepat daripada pesawat, ya silakan. Urusan kalian. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Ya. Hati-hati. Ya, dalam menjelaskan hadis Nabi. Dan jangan pula latah ikut-ikutan. Ya, ada tokoh, figur, public figure, ya, mengolok-olok hadis Nabi ikut-ikutan. Oh, semuanya bid'ah berarti semuanya enggak boleh. Kali ini enggak komitmen, enggak konsekuen katanya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Makanya sebagian ya, mubalik asatidah para duat ahlus sunnah ya, itu ketika menyampaikan hadis ini di halayak ya, di depan, di hadapan kaum muslimin, menegaskan meskipun dalam konteks hadisnya Nabi tidak menyebutkan itu karena bisa difahami ya, konteksnya adalah masalah agama. Sebagian menambahkan ketika membawakan hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah. Itulah. Ada tambahan fi dinillahi bid'ah. Khawatir di salah fahami bahwa perkara-perkara baru dalam agama sebenarnya dalam konteks hadisnya enggak ada itu. Namun otomatis itulah, namun khawatir akan disalahfahami, maka sebagian duat ahli sunnah menambahkan itu. Hati-hati oleh kalian dari perkara baru dalam agama. Ada tambahan fi dinillahi bid'ah. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah dalam konteks hadis ini. Ya. Nah. Disebutkan pula di dalam hadis yang masyhur, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia akan tertolak. Akan tertolak. Ya, ini yang ikut-ikutan mengamalkan sebuah amalan tanpa dalil, ini pun tertolak. Demikian pula yang mengada-adakan, merekayasa, yang memelopori, membuat pertama kali sebuah keyakinan, sebuah wirid buatan. Ya, sebuah ibadah rancangan sendiri juga sama tertolak. Dalam hadis yang sama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang merekayasa, mengada-ada, membuat-buat sebuah amalan, sebuah keyakinan, sebuah wirid tertentu tanpa ada dasarnya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya yang sahih yang menguatkan amalnya tersebut, akan tertolak, kata Nabi. Akan tertolak, enggak akan diterima sama sekali. Ya, sehingga barakallahu fikum, intinya bukan masalah banyak-banyakan, bukan masalah semangat-semangatan, tapi apa? Sejauh mana amalan kita berkualitas di sisi Allah. Dan kualitas itu bukan dari sisi pandang kacamata kita, pendapat pribadi kita, tapi apa? Dalil dan hujah, objektif bukan subjektif. Apakah ada dasar dari Al-Quran ataukah hadis? Apakah ada contohnya dari para sahabat ataukah tidak? Itu barometernya, itu standarnya. Ya, bukan perasaan, bukan pendapat, bukan hawa nafsu. Ya, sehingga para ulama menyebutkan dalam ilmu usul nih, berdasarkan hadis tadi, al-aslu fil ibadat al-man'u hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyatihi. Asal sebuah ibadah itu tidak ada atau dilarang. Perhatikan ini kaidah penting. Asal sebuah ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Artinya apa? Ketika ada sebuah keyakinan, ketika ada sebuah ucapan, wirid ataupun zikir tertentu, ya, ketika ada sebuah amalan ibadah, maka wajib untuk dikonfirmasi, ditanyakan apakah ada dasarnya ataukah tidak. Kenapa? Karena asalnya enggak ada itu. apalagi terkait dengan agama, keyakinan, wirid-wirid, ya, atau keamalan tertentu. Ya, sehingga jangan marah kalau ditanya, mohon maaf, kelihatannya amalannya bagus ya, tapi apakah ada hadisnya? Mungkin dia menyatakan, oh, ada keutamaan baca zikir la ilaha illallah 100.000 kali dalam sehari. Kenapa? Nanti akan mendapatkan syafaat. Ya, dia dan 7 keturunannya misalkan. Ya, mohon maaf, kelihatannya bagus kan? La ilaha illallah. Tapi cek dulu, tanya. Kira-kira apa ya dasarnya? Apa hadisnya? Yang ditanya juga ya jangan marah. Kamu ini sok kritis. Gitu aja nanya, jelas kok la ilaha tahlil kok ditanyakan. Ya enggak boleh. Dan itu wajar itulah. Karena memang Nabi sudah menyebutkan. Dan kaidah para ulama itulah yang menyimpulkan bahwa asal sebuah ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Wajib ataukah disunnahkan. Tapi sampai di sini insyaallah masih ya panjang pembahasannya terkait dengan poin ini, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.